Terima kasih atas materi yang disampaikan Pak Faris malam hari ini. Mudah-mudahan ini memberi pengetahuan kita tentang apa itu ateisme. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir. Kami ingatkan sekali lagi, besok tanggal 15 kita ada kelas baru, ngaji menulis. Silakan teman-teman untuk hadir kembali di sini, gratis. Silakan bawa alat laptop masing-masing, kalau tidak kertas dan pena masing-masing. Oke, malam hari ini mungkin ada nonton bareng juga di sini, teman-teman juga bisa lanjut di sini. Ya, diawali dengan yasinan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji anu apa? Menulis. Habis bisa. Mas Surwandono, kalau nggak salah. Nanti lihat di Facebooknya MJS. Tanggal 15.